Kalaulah adik pergi ke pantai, janganlah lupa membawa pancing. Kalaulah adik bersedih hati, marilah kita berdendang dan bernyanyi. Mainkan les lagunya, Tilo, Tilo. Iya bang, mainkan musik.